Mengapakah kita harus berpisah? Dikala cintaku mulai bersemi, bukanlah salahku, bukan salah jatuh cinta pandangan pertama. Kini telah ku sadari, karena dirimu kini telah berdua. Entah apa yang akan ku rasa. Oh kasihku yang tersayang, lepaskanlah diri ini, biarlah cintamu ku bawa. Kembalilah engkau pada dirinya, usahlah dikenal akan diriku. Sudah suratan kita yang menentukan, akhirnya kita harus berpisah. Sadari, aku mengerti, tak mungkin aku kan memilikimu, karena dirimu kini telah berdua. Entah apa yang akan ku rasa. Oh kasihku yang tersayang, lepaskanlah diri ini, biarlah cintamu ku bawa bersama cintaku. Oh kasihku yang tersayang, lepaskanlah diri ini, biarlah bawa bersama cintaku. Oh kasihku yang tersayang, lepaskanlah diri ini, biarlah